Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan syarah kitab Riyadus Salihin sampai kepada ucapan pensyarah Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan tentang isi khutbah Hajjatul Wada'. Al-hasilu anna khutbata Hajjatul Wada'i khutbatun 'azimatun. Kesimpulannya bahwa khutbah yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam Hajjatul Wada' adalah khutbah yang sangat agung. Qarrara fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an katsiran min usuliddini wa min al-huquqi. Di dalam khutbah tersebut Nabi alaihissalatu wassalam menetapkan perkara yang sangat banyak dari prinsip-prinsip agama dan juga masalah hak-hak manusia. Hatta qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min jumlati ma qala, sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan atau menjelaskan dari apa yang beliau sampaikan dalam khutbah tersebut. Beliau mengatakan, ala wa inna ribal jahiliyati maudu'un tahta qadamayya. Perhatikanlah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya riba jahiliyah itu diletakkan di bawah kedua telapak kakiku. Kanu fil jahiliyati nas'alullah al-afiyata idha hallad dainu ala al-faqiri qalu lahu. Mereka orang-orang Arab di zaman jahiliyah, kita mohon kepada Allah keselamatan, apabila hutang yang menjadi tanggungan orang fakir, orang miskin, sampai pada waktunya, waktu pembayarannya, maka mereka yang menghutangkan berkata kepada orang fakir tersebut, yang berhutang tersebut, imma anturbiya wa imma antaqdiya. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, engkau melakukan praktek ribawi denganku, engkau tambah hutangmu, atau hutangmu bertambah. Atau pilihan kedua, kalau engkau tidak ingin hutangmu bertambah, maka engkau lunasi sekarang. Sudah datang waktu jatuh temponya. Taqdi yani tufina, maksudnya engkau lunasi kepada kami hutangmu. Turbi yani nazidu alaika ad-daina hatta yusbiha ad'afan mudha'afatan. Turbi atau anturbiya, maksudnya aku atau kami tambahkan hutang kepadamu, atau hutangmu menjadi bertambah sehingga menjadi berlipat-lipat yang sangat banyak. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajjatil wada'i hakiman wa musyarri'an. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam haji wada' tersebut, beliau sebagai seorang hakim pemutus perkara, musyari'an, yang meletakkan syariat Beliau mengatakan, inna ribal jahiliyati maudu'un tahta qadamayyahataini. Sesungguhnya riba jahiliyah itu diletakkan di bawah kedua telapak kakiku ini. Yani tahta rijlayya laisa lahu qa'imatun. Maksudnya di bawah kedua kakiku tidak ada penopang atau sesuatu yang menegakkannya. Ya, ini sudah jatuh, tidak berharga, tidak dianggap. Sehingga dikatakan di bawah telapak kakiku, kedua telapak kakiku diinjak, tidak dipakai, tidak berlaku lagi. Riba jahiliyah. Yang seperti tadi gambarannya, sudah jatuh tempo pelunasan hutang, bayar sesuai dengan hutang yang ada. Kalau tidak, ya tambah hutangnya atau menjadi bertambah hutangnya. Ini riba jahiliyah. Suma qala, kemudian beliau alaihi salatu wassalam melanjutkan, wa awwalu riba adha'u riba al-Abbasi ibni Abdul Muttalib. Dan riba pertama yang aku letakkan di bawah kedua telapak kakiku adalah riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Allahu Akbar. Quwwatun 'azimatun fi tanfidzi ahkamillah. Allahu Akbar. Yani kekaguman yang luar biasa, menunjukkan perbuatan yang sangat mulia. Quwwatun 'azimatun, kekuatan yang sangat besar yang ada pada Nabi alaihi salatu wassalam dalam melaksanakan, menerapkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adlun qa'imun, dan keadilan yang tegak. Awalu riba adu'u ribal Abbasi, riba pertama yang aku letakkan, yang aku singkirkan, yang tidak berlaku adalah ribanya Al-Abbas. Al-Abbasu Amur Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Al-Abbas adalah paman beliau, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau lebih tepatnya saudara ayah Rasul. Akhul Ab. Karena di sana ada khal. Akhul Um. Fala muhabata li ahadin li qarabatihi wala li nasabihi wala li sultanihi. Maka tidak ada muhabah, kecenderungan, keberpihakan kepada seorang pun karena kekerabatannya, kekeluargaannya. Tidak pula karena nasabnya, keturunannya. Ataupun tidak ada kecenderungan berat sebelah karena kekuasaannya. Lalu kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rajula min ahli dunya lahaba ammahu. Seandainya Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini tidak mungkin, seandainya beliau adalah laki-laki atau seseorang yang termasuk ahli dunya, senang cinta atau ambisi dunia, niscaya beliau akan berpihak atau akan cenderung dan membela pamannya. Wal abqa ribahu ala ma huwa alaihi, dan niscaya beliau akan membiarkan riba pamannya tersebut sebagaimana adanya, tidak diterangkan, tidak dibahas. Lakinna ar-rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladhi huwa ghayatul khalqi fil adli yaqulu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang merupakan makhluk yang paling tinggi dalam masalah keadilan, yang paling adil, paling terdepan dalam masalah keadilan, paling puncaknya dalam berbuat adil, Beliau mengatakan awalu riba adau ribal Abbasi ibni Abdul Muttalib. Riba pertama yang aku letakkan yang tidak berlaku lagi adalah ribanya Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Fa innahu mawdu'un kulluhu, maka sesungguhnya riba Al-Abbas ibni Abdul Muttalib diletakkan seluruhnya, tidak berlaku seluruhnya, tidak dianggap. Falaisa li ahadin mimman alaihi riba ayyufiyahu, maka tidak ada kewajiban bagi siapapun yang memiliki hutang riba untuk melunasinya. Seseorang yang punya hutang kepada Al-Abbas kemudian ada ribanya, maka setelah Nabi mengatakan riba pertama, riba jahiliyah, yang pertama yang aku letakkan adalah ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka yang punya hutang kepada Al-Abbas hanya membayar pokoknya saja. Ribanya, bunganya tidak usah dibayar. Tidak perlu dibayar. Maka fahuwa saqitun ka'alam yakun. Maka riba tersebut jatuh, tidak dianggap. Seakan-akan tidak ada, tidak punya hutang riba. Laisa lil Abbasi illa rasu malihi faqat. Maka tidak ada hak bagi Al-Abbas kecuali pokok hartanya saja. Dia atau beliau meminjamkan sekian uang kepada orang lain, maka itu yang menjadi haknya Al-Abbas. Ribanya lebihnya, maka tidak ada hak bagi Al-Abbas untuk mengambilnya. Dan tidak ada kewajiban bagi orang yang berhutang kepada beliau untuk membayar kelebihan dari pokok tersebut. Nam wa hadza qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم. Keadilan yang Nabi terapkan kepada pamannya tersebut diberlakukan, bahkan pertama kali yang dihilangkan adalah riba pamannya, menunjukkan keadilan yang luar biasa, yang paling puncaknya. Orang terdekatnya langsung di terapkan hukum Allah padanya. Maka keadilan Nabi seperti ini mirip seperti ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika manusia datang untuk memberikan syafaat menolong seorang wanita dari Bani Makhzum. Kanat tasta'iru al-mata'a wa tajhaduhu. Kisahnya, ceritanya, wanita dari Bani Makhzum tersebut pernah meminjam suatu barang. Namun dia mengingkarinya. Dia mengingkari kalau dia pernah meminjam barang. Tidak mengaku. Tasta'iru al-mata'a kal-qidri wal-furushi wa ghairihi. Wanita tersebut pernah meminjam barang seperti panci atau periuk al-qidr. Al-qidru apa? Muzakkar mu'anath. Mu'anath karena sepasang dengan al-mil'aqatu. Lihat kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid pertama. Seperti al-qidr, yakni panci atau periuk, atau al-furush, tempat tidur, kasur, dan yang lainnya, pernah meminjam barang-barang tersebut. Thumma innaha ba'da an ta'khudha hadzal mata'a kana tunkiru annaha akhadhat syai'an. Kemudian wanita ini setelah dia mengambil barang-barang tersebut, panci ataupun yang lainnya, setelah itu dia mengingkari kalau dia sudah mengambilnya. Dia mengingkari kalau dia mengambil sesuatu. Dia mengaku tidak pernah mengambil apapun. Tidak pernah meminjam periuk, panci, atau kasur. Tidak mengakuinya atau mengingkarinya. Fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an tuqta'a yaduha li'annaha sariqatun. Maka setelah jelas wanita tersebut mengingkari perbuatan dia yang sudah terbukti meminjam, dia enggak mengaku kalau dia meminjam, maka Nabi memerintahkan agar tangannya dipotong. Mengapa? Karena dia seorang pencuri. Berarti dalam hukum Islam, mencuri itu bukan hanya mengambil barang dari tempat atau wadahnya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Termasuk mencuri adalah meminjam sesuatu kemudian dia mengingkari, enggak mengakui kalau dia meminjam. Ini dianggap mencuri juga. Jadi hati-hati kalau meminjam sesuatu, diingat-ingat, ditulis, meminjam barang ini, barang itu. Dan kalau sudah selesai atau sudah jatuh tempo, kembalikan barang yang dipinjam tersebut. Ada batasannya. Seseorang dipotong tangannya ketika dia mencuri atau meminjam barang lalu tidak mengakuinya. Berapa batasan minimal seseorang mencuri yang dia bisa ditegakkan hukuman had padanya, yaitu potong tangan? Berapa? Berapa rupiah? Atau berapa dirham? Dirham atau dinar? Berapa? Apa semua yang mencuri kalau sudah ketahuan diangkat masalahnya ke penguasa, potong tangannya? Mencuri ayam, potong tangannya. Mencuri minyak, potong tangannya, gitu. Ada batasan minimalnya, yaitu 1/4 dinar. Kalau seseorang mencuri nilainya minimal 1/4 dinar, maka sudah mencapai nisab yang dia berhak dipotong tangannya. Itu pun kalau sudah masuk urusannya ke penguasa, dilaporkan ke penguasa, penguasa sudah mengetahuinya, menerima laporan si fulan mencuri, barang yang dicuri nilainya 1/4 dinar ke atas, ya sudah berlaku hukuman had potong tangan. Tapi kalau belum masuk ke penguasa, diselesaikan secara kekeluargaan, ya tidak dipotong. Misalkan dimaafkan atau minta maaf, tolong maafkan teman atau saudara kami ini yang mencuri, kita ganti berapa yang dicuri, misalkan. Tidak masalah, silakan diselesaikan sesama yang dicuri dengan yang mencuri, dengan keluarganya. Jangan sampai masuk ke penguasa. Kalau sudah masuk ke penguasa, sudah harus ditegakkan hukum had. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi, ada seorang yang mencuri, kemudian mencuri kain atau apa, lagi tidur diambil, kemudian dilaporkan kepada Nabi. Maka kata Nabi, ya, potong tangannya. Kata orang yang dicuri barangnya tersebut, saya hanya ingin melapor saja, saya tidak ingin dia dipotong. Kenapa engkau tidak memaafkan sebelum datang kepada kami, kata Nabi. Artinya kalau ingin dimaafkan, ya maafkan sebelum dilaporkan ke penguasa. Ketika penguasanya menerapkan hukum Islam, di antaranya potong tangan bagi sang atau bagi yang mencuri. 1 dinar berapa gram? Berapa gram? Berapa? 1 dinar. Nggak tahu. 1/4 gram emas murni. Kalau 1 gram emas murni 1 juta misalkan, berarti 1 dinar itu 4 juta lebih. Berarti 1/4 dinar kurang lebih 1 juta nilainya. Berarti yang mencuri 10 ribu, ayam harganya 100 ribu, belum mencapai 1/4 dinar. Jangan buru-buru untuk mengatakan berhak ini kalau dilaporkan ke penguasa. Potong tangannya, lihat nilainya berapa. Sudah mencapai 1/4 dinar belum? 1 gram emas ditambah 1/16 gram. Begitu. Ukuran 1/4 dinar. Ya kurang lebih 1 juta. Kalau 1 gramnya berapa? 1 juta ya. Berarti 1/4-nya 1 juta sekian begitu. Tinggal hitung sendiri berapa 1 gram emas murni harganya berapa. Nah, fahamma Quraisyan sya'nuha, maka perintah Nabi untuk memotong tangan wanita tersebut membuat gelisah, cemas suku Quraisy urusan wanita Bani Makhzum yang mencuri tersebut. Li'anna imratun min Bani Makhzumin, dikarenakan dia adalah seorang wanita dari Bani Makhzum. Ihda qabaili Quraisyin al-Kubra. Bani Makhzum termasuk salah satu kabilah suku Quraisy yang besar. Wa qaddamu Usamata ibn Zaidin yashfa'u 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy memajukan Usamah bin Zaid sebagai perantara, sebagai orang yang berusaha melobi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sebagai perantara memberi syafaat. Orang yang memberi syafaat artinya orang yang menjadi perantara antara dua orang. Di sini yang dijadikan pemberi syafaat adalah Usamah bin Zaid. Yashfa'u 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjadi perantara di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam yang berusaha untuk melobi ataupun meminta kepada Nabi keringanan atau pembebasan dari hukuman tersebut. Wa Usamatu huwa ibnu atiqi ar-rasuli Zaid ibni Harithah. Sedangkan Usama adalah putranya Atiq, yakni hamba sahaya yang bernama Zaid bin Harithah yang telah dibebaskan atau dimerdekakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Abdun ahdathu Khadijatu lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'ataqahu thumma jaa bi Usamata. Zaid bin Harithah adalah hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi pun membebaskan Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah punya anak bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuhibbuhuma Usamata wa abahu Zaidan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam mencintai keduanya, Usamah dan ayahnya Zaid. Fa qalu li Usamata isfa' 'inda ar-rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy berkata kepada Usama, berilah syafaat atau jadilah engkau perantara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma jaa yashfa'u ankara alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Usama bin Zaid datang di hadapan Nabi ingin memberi syafaat atau menjadi perantara dalam urusan wanita tersebut, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengingkari Usama bin Zaid. Wa qala, dan Nabi bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau akan menjadi pemberi syafaat dalam penegakan had-had Allah, hukum had Allah. Ankaru alaihi inkara taubikhin. Nabi alaihissalatu wassalam mengingkari Usama dengan pengingkaran yang sifatnya taubih, menjelekkan, menyalahkan perbuatan Usama tersebut. Thumma qama fa khotaba an-nasa wa qala lahum kalaman khalidan aziman. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam berdiri lalu berkhutbah di hadapan manusia dan berkata kepada mereka dengan perkataan yang khalidan, yang membekas mendalam, yang kekal, aziman yang agung. Ayuhan nas, wahai seluruh manusia, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim adh-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya hanyalah yang membinasakan, menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah bahwasanya mereka apabila orang yang mulianya atau di tengah mereka ada orang mulia yang mencuri, maka mereka membiarkannya, tidak ditegakkan had pada orang tersebut. Namun sebaliknya, apabila di tengah-tengah mereka ada orang yang dhaif, yang lemah, yang rendah status sosialnya, bukan orang yang terhormat dari sisi nasabnya, dia mencuri, maka mereka menegakkan hukum had padanya. Wa dhaifu ahaqqu bil afwi in kana hunaka tafriqun wa muhabatun. Sebenarnya orang yang lemah, lemah fisiknya, lemah status sosialnya, lemah ekonominya, sebenarnya itu secara logika dan perasaan lebih berhak dimaafkan kalau ada pembedaan antara yang kuat dengan yang lemah, atau kalau ada sikap kecenderungan kepada salah satu pihak yang lemah maupun yang kuat. Maka kalau ada atau diperbolehkan sikap keberpihakan atau pembedaan, maka yang lemah lebih berhak untuk dibela, dibedakan, ditolong, dimaafkan. Karena apa? Lemah. Orang kaya sudah biasa menikmati kehidupan duniawi. Kalau mencuri dihukum ya wajar, keterlaluan, kan gitu. Orang lemah, ya kalau perkaya perasaan atau logika, ya dia kurang makan enak, jarang, mungkin gak pernah makan enak, dia mencuri, ya secara logika dan perasaan lebih berhak untuk dimaafkan kalau ada pembedaan dan sikap keberpihakan berat sebelah, maka yang lemah lebih pantas begitu. Walakin akan tapi walillahil hamdu laisa hunaka tafriqun wala muhabatun fi qamati hududillah. Akan tapi segala puji bagi Allah, di sana yakni dalam syariat Islam tidak ada tafriq, pembedaan antara yang kuat dengan yang lemah atau yang kaya dengan yang miskin, tidak ada. Tidak ada muhabatun, sikap kecenderungan atau berat sebelah, tidak ada. Fi qamati hududillah, dalam menegakkan hukuman Allah atau hukum Allah, had-had dalam Islam. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa imullah, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri beliau, bahkan putri yang paling beliau cintai, yang paling utama, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri, kata Nabi, yang akan memotong tangannya. Tidak ada keistimewaan dalam Islam karena nasab atau karena kedekatan dengan pejabat atau orang tinggi, orang teras atau yang sejenisnya. Wa ya asyrafu minal makhzumiyati nasaban wa qadran wa dinan. Sedangkan Fatimah putri Nabi secara nasab lebih mulia daripada putri dari Bani Makhzum, dan lebih tinggi kedudukannya dan lebih bagus agamanya. Wa ya bila syakin afdalu minal makhzumiyati, dan Fatimah tanpa keraguan, tanpa diragukan lagi, lebih utama daripada wanita dari suku Makhzum, Bani Makhzum. Li'annaha sayyidatu nisa'i ahli jannah radhiyallahu anha. Dikarenakan Fatimah adalah pimpinan wanita penduduk surga. Wanita penduduk surga pimpinannya adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anha. Wa qaluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa imullah halafa wa illam istahlaf. Dan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam wa imullah demi Allah, beliau halaf atau halifun, sumpah dari beliau. Walaupun beliau tidak diminta untuk bersumpah, tapi beliau bersumpah dari awal. Menunjukkan apa? Li ta'kidi hadzal hukmi, untuk menguatkan dan menegaskan hukum ini. Siapa saja yang mencuri dan sudah sampai nisab, maka akan dipotong. Walaupun putri Nabi, maka kalau putri Nabi yang mencuri, Nabi sendiri yang akan memotongnya. Wabayani ahamiyati ahamiyatihi, dan menunjukkan penjelasan tentang pentingnya masalah ini, masalah penegakan hukum tidak pandang bulu bahasa kitanya, tidak melihat orangnya. Kalau dia salah, berbuat salah dan sudah terbukti salah, ya terapan hukumannya. Kalau salahnya dalam pemerintah Islam mencuri dan pemerintah kita menegakkan hukum Islam, ya dipotong tangannya kalau dia sudah mencapai nisab apa yang dia curi. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya, dalam misalkan kita mengajar ada anak kita yang salah, orang tuanya dan sekaligus gurunya yang lebih berhak untuk menghukumnya, bahkan mungkin akan lebih keras hukumannya. Kenapa? Anaknya sendiri. Jangan sampai gara-gara anaknya salah dibiarkan, dia justru bagusnya lebih keras. Yang lain dijewer sekali, dia dua kali trik-trik, nah, gitu. Kenapa? Anaknya sendiri. Biar contoh nih, anak saya sebagai guru kalian, wahai para bani misalkan, atau yang lainnya, akan saya hukum dengan keras kalau salah. Begitu. Jadi jangan macam-macam. Begitu. Ancaman bagi yang lainnya. Seperti itu. Nah, lau ana Fatimata wa hiya ashrafu min hadhil makhzumiyati binta Muhammadin ashraful bashari saraqat qata'tu yadaha. Ucapan atau sabda Nabi, seandainya Fatimah yang merupakan wanita yang lebih mulia daripada wanita Bani Makhzum tadi, putrinya Muhammad, yang mana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Seandainya Fatimah putri wanita yang paling mulia, putrinya makhluk atau manusia yang paling mulia, mencuri, niscaya aku, kata Nabi, yang akan memotong tangannya. Hadis telah lewat penjelasannya atau takhrijnya. La yaqta'u kullal hujaji wal wisaqati wasyafa'ati, niscaya hadis ini menjadi pembungkam seluruh hujah-hujah, alasan-alasan dan perantara-perantara serta syafa'at-syafa'at. Ini misalkan, oh tenang, saya adalah anaknya fulan misalkan, atau saya anaknya Alan. Enggak ada istilah seperti itu. Kalau salah, ya salah dalam hukum Islam, akan memutus semua alasan, argumentasi dan semua perbuatannya sifatnya sebagai perantara-perantara atau syafaat-syafaat, itu akan buyar semua, tidak berlaku, akan terpatahkan dengan hadis ini. Wa hadza yadullu ala kamali adlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini, ucapan Nabi dalam hadis ini menunjukkan atas kesempurnaan sifat adilnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedikit lagi. Al-muhimu, yang jelas, anna Rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khotoba fi hajatil wada'i khutbatan 'azimatan. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah dalam hajatul wada' dengan khutbah yang agung. Bayana fiha katsiran min ahkamil islami wa adabihi. Dalam khutbah tersebut Nabi menjelaskan banyak masalah dari hukum-hukum Islam dan adab-adabnya. Wa qad qama bi syarhi hadhihi al-khutbati asy-syekh al-allamah Abdullah ibn Muhammad ibn Humaid rahmatullahi alaih, ra'isul qudati fi hadhihi al-mamlakati fi zamani. Syarhaha syarhan mujazan lakinnahu mufidun. Faman ahabba falyarji' ilaihi. Dan sungguh telah mensyarah khutbah ini Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Muhammad ibn Humaid yang dikenal dengan Syekh Ibn Humaid rahmatullah alaih, pimpinan qadhi di kerajaan ini Saudi di zaman beliau. Belum syarahnya dengan syarahnya ringkas, akan tetapi mufid berfaedah. Maka yang suka silakan merujuk kepada kitab atau syarah Syekh Ibn Humaid rahmatullah alaih tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu sahab. Selesai syarah hadis tentang masalah khutbahnya Nabi dalam Hajjatul Wada' yang berisi sekian ahkamul Islam dan adab-adabnya yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.